bab alamat atau tanda-tanda orang munafik. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan fi riwayatin khalisan aw kanat fi khaslatun min arba'atin kanat fi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza 'ahada ghadar wa idza khasama fajar fi riwayatin wa idza tumina khan badal wa idza wa'ada akhlaf fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu ayatul munafiq thalas idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat perkara. Siapa yang empat perkara ini ada pada seseorang, maka ia munafik yang murni. Dan apabila salah satunya ada, maka ia berada pada salah satu cabang kemunafikan atau perangai kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Apa itu? Yang pertama, idza haddatsa kadzab, apabila berbicara berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji tidak menepati. Yang ketiga, wa idza 'ahada ghadar, apabila melakukan mu'ahadah. Mu'ahadah itu perjanjian ya dengan suatu kaum atau yang lainnya. Ghadar, ia berkhianat tidak melaksanakan isi perjanjian itu. Wa idza khasama fajar, dan apabila ia bertengkar, mukhasama itu bertengkar, pesengketa, fajar ia berbuat jahat, berbuat zalim. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa idza tumina khan, apabila diberi amanah ia berkhianat. Sebagai ganti, wa idza wa'ada akhlaf. Dan pada hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik tiga. Apa itu? Apabila berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila ia berjanji tidak menepati. Wa idza tumina khan, dan apabila ia diberikan amanah ia berkhianat. Tapi akhi, kita syarah sedikit demi sedikit. Kata Rasulullah, arbaun, ada empat. Dan sudah pernah kita bahas bahwa ya, hal seperti ini tidak menunjukkan kepada pembatasan. Nabi mengatakan ada empat, dalam satu riwayat yang lain tiga. Ya, tanda orang munafik ada empat, dalam riwayat yang lain tanda orang munafik ada tiga. Kalau kita baca Al-Quran, sifat-sifat orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Maka dari itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam empat tidak menunjukkan kepada apa? Pembatasan. Namun maksudnya bahwa ini empat sifat yang paling terlihat pada mereka. Iya. Siapa yang empat perkara ini ada padanya, maka ia munafik yang murni. Ketahuilah akhi, munafik itu ada dua. Ia munafik dari kata nifak. Iya, apa itu? Yang pertama, nifaqun akbar, nifaq besar. Ini yang disebut dengan istilah nifaq i'tiqadi, ya, nifaq akidah, keyakinan. Apa itu nifaq akbar? Yaitu memperlihatkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, ia sholat, ia zakat, ia puasa, tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam. Ia menyembunyikan kekafirannya. Maka ini seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, yang. Nah, munafik inilah yang Allah ancam. Innal munafiqina fid darkil asfil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam keraknya api neraka. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu munafik apa? Besar. Munafik i'tiqadi. Yang kedua disebut dengan nifaq asghar, nifaq kecil. Apa itu nifaq asghar? Atau disebut juga dengan istilah oleh para ulama nifaq amali. Apa itu nifaq amali? Yaitu perangai-perangai yang merupakan ya ciri orang munafik, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama-nama munafik ya satu persatu, tapi Allah menyebutkan ciri-ciri mereka secara umum. Ya. Apa bedanya nifaq i'tiqadi dengan nifaq amal, Pak? Nifaq i'tiqadi itu di sisi Allah dia kafir. Kalau ia wafat di atasnya maka ia kekal dalam api neraka. Walaupun secara lahiriah kita anggap dia sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dia memperlihatkan dua kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat. Ya, karena ia memperlihatkan keislamannya kepada kita, sementara kita diperintahkan untuk menghukumi seseorang sesuai dengan apa? Lahiriahnya. Makanya Rasulullah SAW mensikapi orang munafik sebagai orang Islam, tidak, Pak? Iya. Walaupun di sisi Allah tentunya Allah yang Maha Tahu. Iya. Adapun munafik yang kedua yaitu nifaq amal, yaitu orang Islam yang dia memang beriman kepada Allah, beriman kepada kehidupan akhirat, beriman kepada para rasul semuanya. Namun ia jatuh kepada salah satu daripada perangai kemunafikan. Ya, misalnya ia suka berdusta. Misalnya ia suka tidak menepati janji. Misalnya dia ya kalau apa namanya diberikan amanah tidak amanah. Maka apakah pelakunya disebut munafik secara mutlak? Tidak. Tapi pelakunya disebut fasik. Pelakunya disebut apa? Fasik. Apa itu fasik, Pak? Yaitu pelaku dosa besar. Iya. Apakah mengeluarkan dari Islam? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Ada empat perkara. Siapa yang empat perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia munafik yang murni. Artinya lengkap sudah ya ciri-ciri kemunafikan yang ada pada dia. Dan kalau ada salah satu dari sifat kemunafikan, maka ia berada di salah satu cabang kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Artinya ia fasik pelakunya, ia pelaku dosa besar. Apa yang pertama, Pak? Idza haddatsa kadzab. Apabila berbicara berdusta. Ini ciri yang pertama orang munafik. Kalau ia berbicara itu berdusta. Apa itu dusta, Pak? Dusta itu mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, itu namanya dusta. Misalnya kenyataannya A, antum kabarkannya apa? B. Maka itu adalah dusta. Maka dari itu, ya akhan Islam, kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu dusta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi ternyata hatinya tidak beriman. Dan ini kedustaan yang besar. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar, wa inna rajul la yakdhib hatta yuktab indallahi kadzaban. Sesungguhnya dusta itu menyeret kepada kejahatan. Kejahatan itu menyeret kepada apa? Api neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Bayangkan kalau kita dikenal oleh Allah sebagai pendusta, bagaimana? Rasulullah mengatakan dusta itu menimbulkan apa? Kejahatan. Dan memang benar, Pak. Berapa banyak di zaman sekarang orang-orang yang menggunakan dusta untuk menyebarkan apa? Provokasi. Berita-berita hoax. Ya, mengadu domba dan yang lainnya. Dengan cara apa? Dusta. Maka dari itulah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Ya, seorang mukmin itu harus betul-betul jangan sampai dia pertama memudah-mudahkan yang namanya berdusta. Ya, walaupun memang Rasulullah SAW mengatakan la kadhiba illa fi thalath, tidak boleh berdusta kecuali pada tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, seorang suami berdusta kepada istri atau istri berdusta kepada suami. Nah, apakah kemudian atas dasar hadis ini kemudian kita seenaknya berdusta kepada istri begitu? Mau pergi kemana, Pak? Ke kantor. Padahal ya, main kemana gitu. Kata para ulama, ini justru haram. Karena yang dimaksud dengan dusta dalam hadis tersebut adalah dusta yang tujuannya untuk semakin menambah rasa cinta. Adapun dusta yang kalau ternyata malah menimbulkan suudzon, sehingga akhirnya si istri kehilangan kepercayaan kepada suami karena saking seringnya berdusta, maka ini bukan ya maksud hadis tersebut tentunya ya akhwan Islam azani Allah. Makanya ya akhwan Islam azani Allah wa iyakum. Ya, di zaman ini kedustaan-kedustaan, berita-berita hoax yang ada di dalam apa namanya media sosial, internet dan yang lainnya, ini bahaya sekali, Pak. Dan memang benar kata Rasulullah SAW, itu bisa menimbulkan apa? Kejahatan. Ya. Bikin apa namanya isu-isu tentang ini, tentang itu, tuduhan-tuduhan yang sifatnya dusta. Ya, bikin buku tentang kejahatan ini padahal isinya apa? Dusta. Bikin film untuk disebarkan ke orang-orang bahwasanya begini, begini, begini, padahal isinya apa? Dusta. Maka subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Dan kelompok yang paling menggunakan dusta itu adalah Syiah, dengan kesepakatan seluruh ulama. Orang-orang Rafidah, karena mereka itu, bagi mereka dusta itu halal, Pak. Ya, terhadap musuh-musuh mereka. Ikhwata Islam. Nah, ini ya sifat yang pertama. Walaupun tentunya berdusta itu bertingkat-tingkat. Yang paling berat itu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya. Ada orang membawa hadis, apa, membuat hadis lalu dinisbatkan kepada Rasulullah. Padahal bukan. Dusta tidak. Dusta. Kata Rasulullah apa? Innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Sebab kalau berdusta atas nama Rasulullah, akan dianggap agama tidak, Pak? Akan dianggap sunnah tidak? Iya. Makanya Rasulullah SAW mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Terkadang kita, Pak, tidak sadar ikut menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Kita tidak berdusta, tapi kita ikut menyebarkan kedustaan. Makanya Ibn Hibban dalam kitab Al-Majruhin ya, menyebutkan sebuah bab, bab man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim fahuwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab orang yang ragu dalam periwayatannya, apakah ini hadis sahih atau tidak, tapi dia ragu, kemudian tetap saja disampaikan ke orang-orang, bisa ia masuk ke dalam hadis tersebut, kata Ibn Hibban. Kalau Ibn Hibban membawakan hadis, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Siapa yang menyampaikan hadis dariku dan masih diperkirakan itu dusta. Bayangkan, masih diperkirakan itu apa? Dusta. Maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Maksudnya yang membuatnya dan yang menyebarkannya. Bahkan Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Mu'adzab menyebutkan bahwa orang yang membawakan suatu hadis dan ia tahu hadisnya dhaif, tapi kemudian ia pastikan itu sabda Rasulullah dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Imam Nawawi menganggap ini juga termasuk dusta atas nama Rasulullah SAW. Iya. Karena kata Imam Nawawi, kalau kita tahu hadis itu dhaif lalu kita bawakan, ada adabnya. Adabnya bagaimana? Dengan cara menyebutkan dengan kata-kata ruwiya, hukiya, diriwayatkan, dihikayatkan. Adapun memastikan ini sabda Rasul, bisa jadi termasuk kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akal Islam. Orang yang berfatwa tanpa ilmu termasuk berdusta atas nama Allah. Allah berfirman, "Wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib." Jangan sekali-kali lisan kalian mensifati ini halal, ini haram tanpa ilmu, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah. Tuh lihat, orang yang mengatakan ini halal, ini haram, tapi gak ada ilmunya dari Allah dan Rasulnya, sama saja ia berdusta atas nama Allah. Makanya hati-hati, terutama kita para penuntut ilmu, jangan sampai mengatakan ini halal, ini haram tanpa dalil. Ya, karena hukum halal haram itu hanya milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik siapa-siapa. Harus ada keterangannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun." Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah tidak akan beruntung selama-lamanya, kata Allah. Mengerikan. Demikian pula dusta atas nama ulama, mengatasnamakan ulama fulan padahal enggak, mengatasnamakan ulama anu enggak padahal enggak. Nah, ini juga bahaya ya akhal Islam. Maka ya akhal Islam, ya, berusahalah ketika kita menukil perkataan seorang ulama, kita cek dulu benar apa tidak, supaya kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama para ulama juga. Ya. Kemudian perangai yang kedua, apabila janji, apabila dia berjanji berdusta, tidak menepati. Kalau dia berjanji tidak menepati, Pak. Banyak di antara kita, Pak, ketika misalnya berkata kita, insyaallah besok saya datang. Ternyata tiba-tiba tidak datang tanpa udzur syar'i. Maka ini termasuk tidak menepati janji. Loh, kan saya bilang insyaallah Ustaz. Ketahuilah Pak, insyaallah itu termasuk janji, kata para ulama. Justru antum kalau ngomong besok saya datang, enggak ngomong insyaallah, dilarang sama Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu berkata aku akan melakukan besok kecuali dengan mengucapkan apa? Insyaallah. Lihat, Allah melarang kita untuk mengatakan saya besok mau begini tanpa mengucapkan apa? Insyaallah. Cuma masalahnya kebiasaan kita kalau sudah ngomong insyaallah itu artinya apa? Artinya enggak datang. Ini salah, Pak. Iya. Kita ini kebalikan sama orang Arab. Kalau orang-orang Arab di sana itu kalau mengucapkan insyaallah pasti datang biasanya. Tapi kalau dia mengatakan saya melakukan ini tanpa mengucapkan insyaallah, enggak usah percaya, Pak. Ya, biasanya enggak dilakukan. Tapi kalau dia mengatakan insyaallah, biasanya datang. Beda dengan kita, kalau kita ngomong insyaallah artinya apa? Makanya kita bilang sama teman, udahlah jangan ngomong insyaallah, yang pasti-pasti aja. Loh, orang disuruh sama Allah mengucapkan insyaallah, yang salah itu orang yang ngomong insyaallahnya niatnya apa? Gak datang. Ini salah, Pak. Salah meletakkan. Ini mempermainkan nama insyaallah ini. Insyaallah itu artinya jika Allah kehendaki, artinya saya akan datang jika Allah kehendaki. Artinya saya akan datang kalau kecuali kalau kehendak Allah ada udzur syar'i. Kalau enggak ada udzur ya gimana lagi? Ya, kalau enggak ada udzur wajib datang. Kalau ada udzur ya gimana lagi? Ya. Nah, ini akal Islam. Ini janji ya, wajib ditepati. Terkadang seorang ayah janji sama anaknya mau beliin mainan enggak dibeli-beliin. Itu dosa, Pak. Bahkan si ayah ini sama saja mengajarkan kepada anak tentang perangai yang kemunafikan. Bapak ini dari kemarin ngomongnya mau dibeliin enggak dibeli-beliin. Padahal bapaknya janji lagi, iya nanti dibeliin, ya nanti dibeliin. Ya, dia dapat dua dosa tuh, Pak. Dosa yang pertama tidak menepati janji, dosa yang kedua memberikan pengajaran kepada anak tentang perangai apa? Kemunafikan. Sehingga si anak akan memahami, oh enggak masalah kayak ginian. Wah, bahaya. Ya. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Apabila melakukan sebuah perjanjian dengan suatu kaum. Ya. Perjanjian tertulis apa? Ternyata ia tidak melaksanakan isi perjanjian itu. Berkhianat. Karena Islam itu, Pak, sangat menghormati perjanjian. Lihat ketika di perang, di perdamaian Hudaibiyah terjadi apa? Perjanjian antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy. Di antara poin perjanjiannya apa? Semua tawanan orang-orang musyrikin yang ditawan apa? Semua kaum mukminin yang ditawan oleh orang musyrikin tidak boleh dikembalikan kepada kaum mukminin. Dan semua orang musyrikin yang ditawan oleh kaum mukminin wajib dikembalikan kepada kaum musyrikin. Ini poin yang membuat para sahabat semuanya marah. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu arba. Iya. Tapi kemudian karena itu sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, maka para sahabat pun taat. Ketika Abu Jandal datang ke kota Madinah, karena dia lari kan, Tadinya ditawan oleh orang musyrikin, dia disiksa, lari dia pulang ke kota Madinah. Ketika tahu Abu Jandal, karena Abu Jandal ini tawanan orang musyrikin, datang ke kota Madinah, Rasulullah menyuruh pulang lagi. Ya, kita tidak boleh, Rasulullah SAW tidak mau ya menjadi orang yang pertama kali apa namanya membatalkan perjanjian. Tapi Rasulullah mengucapkan kata-kata yang memberikan isyarat. Akhirnya Abu Jandal karena mau pulang lagi ke musyrikin juga disiksa, akhirnya beliau pun ya pergi ke suatu tempat dekat apa namanya laut. Setiap kali iring-iringan Quraisy itu datang, disamunnya, diambil hartanya. Dan ternyata jumlahnya banyak, bukan cuma Abu Jandal. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum musyrikin minta ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, hai Muhammad," katanya, "udahlah, enggak apa-apa adalah. Ya, suluh, pulang aja ke kota Madinah, terima aja." Yang kemudian dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, Masya Allah Pak, luar biasa ya manfaatnya. Kemudian yang terakhir, apabila bertengkar fajar, jahat. Kalau dia bersengketa, dia berbuat jahat, berbuat buruk. Ya, menghalalkan segala cara untuk mengalahkan lawannya. Tidak peduli sudah. Nah, ini sifat munafik. Kemudian yang kelima yang disebutkan di sini, apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Amanah berupa apa? Amanah itu banyak. Amanah terkadang berbentuk titipan. Antum dititipi sesuatu oleh teman. Akhi, nitip ya, titipin motor di rumahnya. Eh, ternyata antum khianati. Pas mau diambil motornya, afan akhi, ternyata hilang, padahal diambil sama dia. Ya, berkhianat. Amanah juga berbentuk apa, Pak? Kepemimpinan, kedudukan. Antum misalnya ditunjuk sebagai ketua DKM, antum ditunjuk misalnya sebagai ketua apa? Sebuah perkumpulan. Antum ditunjuk sebagai ketua apa? Bidang dakwah. Ternyata antum sia-siakan. Nah, ini perangai kemunafikan juga ya. Ya. Terkadang kan banyak di antara kita, ah cuman seksi dakwah masjid kok, seakan-akan enggak bakalan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya padahal tetap yang namanya kedudukan sekecil apapun tetap itu amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muadzin, seorang muadzin yang sudah ditunjuk itu amanah. Makanya Rasulullah bersabda apa? Ya, al-muadzinun mu'tamanun. Para muadzin itu adalah pemegang amanah, kata Rasulullah SAW. Ya, ini terkadang muadzinnya seenaknya datang enggak datang. Akhirnya terkadang muadzin, ya, enggak ada yang adzan, mana yang adzan ini, enggak ada yang adzan. Ya. Di mana amanahnya? Kalau dia enggak bisa adzan, harusnya dia beritahu dong ke pihak DKM, ke pihak sini, "Oh maaf, hari ini saya enggak bisa adzan, tolonglah siapa yang bisa ganti," gitu. Tapi karena enggak ada amanah, ya gimana? Makanya seenaknya aja. Ini juga ya akal Islam. Seorang imam yang sudah jadikan apa namanya imam tetap di suatu apa masjid juga sama, ya. Berarti dia sudah diberikan apa? Amanah dan yang lainnya. Kita masuk bab masalul mu'min wal munafiq. Bab perumpamaan orang mu'min dan munafiq. Bagi yang mau bertanya, silakan dipersiapkan pertanyaannya. An Ka'ab bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة la tazalu hatta yakuna inji'afuha marratan wahidah. Dari Ka'ab bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan seorang mukmin seperti khamah. Khamah itu pohon yang berakar serabut, Pak. Akar serabut, dan dia itu lentur kayak apa ya? Kayak alang-alang. Ya. Kayak alang-alang. Dan sejenisnya. Itu namanya khamah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti khamah. Minazzar, ya, dari tanaman. Tufayyu arrihu marratan, di mana ia, ya, di apa? Kalau begini-begini apa namanya, Pak? Hah? Jadi kalau kena angin begini, ke angin gini lagi, gini lagi, apa namanya? Hah? Ya, dipermainkan angin gitu. Terkadang condong ke kanan, terkadang condong ke kiri, terkadang ini. Ya. Tufayyu harrihu marratan. Yang dicondongkan oleh angin terkadang. Kalau angin lagi deras dia condong merunduk. Ya. Wa ta'diluha marratan, dan terkadang ia tegak lagi. Ketika angin telah pergi, tegak lagi. Ketika angin datang, merunduk lagi. Dan subhanallah, Pak, tanaman yang seperti ini nih, kayak alang-alang, sehebat apapun angin kencang, itu gak tercabut sama sekali. Gak patah. Dia gak patah. Untuk melihat, ya, kalau alang-alang kena angin yang sangat besar itu, ya paling meliuk-liuk, tapi enggak patah dia. Ya, nah, itu perumpamaan seorang mukmin. Artinya, maksudnya gimana sih? Artinya, seorang mukmin itu tidak lepas hidupnya dari ujian dan cobaan. Terkadang ia diuji dengan ujian yang berat sampai dia merunduk, tapi tidak sampai mematahkan keimanannya. Tidak sampai ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perumpamaan orang yang beriman bagaikan khamah, ya, alang-alang atau yang sejenisnya. Wa mathalul munafiq kal arzah. Adapun orang munafik seperti pohon aruz, nasi, padi. La tazalu hatta yakuna ji'afuha marratan wahidah. Dia akan senantiasa berdiri, ya, sampai langsung dipatahkan. Biasanya kan kalau lagi panen langsung bat, dah habis saja udah. Sebagian ulama menafsirkan arzah di sini maksudnya pohon yang kokoh berdiri. Nah, di saat dia terkena angin yang kuat langsung patah, plak, gitu. Beda dengan pohon apa? Alang-alang. Kalau alang-alang, ya, dia meliuk-liuk sana sini tapi tidak sampai apa? Patah. Ya. Wa fi hadis Abi Hurairah, dan dalam hadis Abu Hurairah binahwi mirip dengannya, dan disebut di situ, mathalul mu'min yukaffa'u bil bala. Itu perumpamaan mu'min yang terus menerus diuji dengan ujian. Di sini menunjukkan, ya akhi, bahwa hidup seorang mu'min itu tidak lepas dari ujian dan cobaan. Dan itu memang sudah janji Allah. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Allah menyatakan, sungguh kami akan uji kalian. Berarti setiap mukmin pasti diuji. Dan ujiannya kaum mukmin itu beda-beda. Ada yang diuji dengan apa? Dalam hartanya. Ada yang diuji dalam badannya. Ada yang diuji ya dengan kesenangan. Ada yang diuji ya dengan ya macam-macam, dengan teman-temannya, diuji dengan istrinya, diuji dengan keluarganya. Namun Bapak sekalian, ujian yang menimpa dunia itu ringan dibandingkan musibah itu kalau menimpa agama kita. Makanya Rasulullah SAW minta kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Bayangkan, Mbak. Kalau kita diuji dengan rasa sakit, dengan penyakit, insya Allah itu menggugurkan dosa kalau sabar. Kalau kita diuji dengan apa namanya kesusahan uang, itu insya Allah menaikkan derajat kalau kita sabar. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kita, kita dijadikan senang kepada maksiat, malas kepada taat. Kita dijadikan malas menuntut ilmu. Kita dijadikan berat ya ketika mau pergi sholat. Ini wallahi hakikatnya musibah, Pak. Rasulullah SAW berlindung. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Maka ya akhal Islam, ujian pasti menerpa setiap mukmin, dan itu pasti. Jangan Anda menganggap saya ingin beriman tapi saya tidak ingin diuji. Tidak mungkin. Karena itu sudah janji Allah juga. Allah berfirman, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara tidak diuji? Tidak mungkin. Makanya aneh ketika ada seorang ibu-ibu bilang ke saya begini, Ustaz, semua perintah Allah sudah saya lakukan, semua larangan Allah sudah saya tinggalkan, bahkan yang sunnah-sunnah saya berusaha untuk saya lakukan, tapi kenapa ujian masih menerpa hidup saya? Lah, aneh, Pak. Jadi dia beribadah hanya ingin tujuannya supaya tidak apa? Tidak diuji. Salah. Ibadah itu tujuannya untuk menguatkan hati kita di saat kita diuji. Kalau ujian pasti, pasti menerpa. Tapi dengan kita bertaqarrub kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, itu menguatkan hati kita untuk menghadapi apa? Ujian demi ujian. Makanya lihat, Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah, berdakwah menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan. Apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW? Perintah untuk sholat tahajud, bertaqarrub kepada Allah. Ya. Tujuannya apa? Menguatkan hati di, ya, di dalam menghadapi berbagai macam apa? Rintangan tersebut. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah, ternyata Rasulullah menyuruh apa? Untuk ya banyak bertaqarrub kepada Allah, terutama di waktu malam. Tujuannya apa? Supaya kuat kita di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Iya. Maka dari itulah ya akhi, siapa yang ingin dia sabar dan kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan, hendaknya ia memperkuat taqarrubnya kepada Allah. Dan kalau kita jauh dari Allah, jangan salahkan kalau kita pun tidak akan sabar menghadapi ujian yang menerpa. Terkadang panjangnya ujian itu yang membuat iman kita semakin tipis, Pak. Saya udah berobat bertahun-tahun, penyakit saya gak sembuh-sembuh. Padahal saya sudah berobat sana, berobat sini. Saya sudah berdoa, tapi kok gak sembuh-sembuh. Akhirnya panjangnya ujian itu membuat dia ragu, Allah ada apa enggak. Iya. sampai si ya ada orang mengatakan begitu, Ustaz, saya ini sudah 17 tahun kena sakit, saya ini sudah berobat kemana-mana tapi gak sembuh-sembuh, saya sudah berdoa tapi gak sembuh-sembuh, sebenarnya Allah ada tidak sih Ustaz? Sampai begitu, Pak. Panjangnya ujian bukan semakin dia dekat kepada Allah, tapi semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikan. Ya, makanya Rasulullah SAW berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ujian yang amat berat. Yang kedua, aku berlindung kepada Engkau dari daraqis syaqa, kesengsaraan yang sangat. Yang ketiga, wasu'il qada, aku berlindung kepada Engkau dari takdir yang buruk. Dan yang keempat, wasyamatatil a'da, aku berlindung kepada Engkau untuk ditertawakan oleh musuh-musuh. Ya, empat perkara yang Rasulullah SAW berlindung, dan sangat penting juga kita berlindung, Pak. Yang pertama tadi berlindung dari apa? Ujian yang sangat berat. Yang kedua, kesengsaraan yang sangat susah. Yang ketiga apa? Aku berlindung kepada Engkau dari takdir yang buruk. Dan yang keempat, aku berlindung kepada Engkau ditertawakan oleh musuh. Nah ini ya, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, kita buka tanya jawab. Sampai Isya. Apa hukumnya makan daging ayam atau daging sapi tanpa mengetahui siapa penyembelihnya? Pak, kalau Bapak mau beli daging ayam di pasar, setiap pembeli ditanya dulu siapa yang nyembelih. Memberatkan Bapak. Mulai namanya memberatkan diri sendiri, Pak. Nah, sekarang, Pak, kita tinggal di negeri, di tempat yang mayoritas muslim atau tidak? Kalau itu di tempat mayoritas muslim, ya udah kita kembalikan ini insyaallah pada asalnya sembelian seorang, apalagi penjualnya juga seorang muslim yang sholat. Ya. Ya udah. Kecuali kalau misalnya kita merasa ragu. Ya. Mereka-mereka ini baca bismillah apa enggak ya ketika apa? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, inna qauman haditha ahdin bikufrin ya'tunana bilahmin la nadri adzukira smullahi ta'ala fi amla. Wahai Rasulullah, ada beberapa kaum yang baru masuk Islam. Mereka memberikan kepada kita hadiah daging, ya Rasulullah. Tapi kita tidak tahu mereka baca bismillah apa enggak. Kenapa? Masalahnya mereka baru masuk Islam. Aisyah khawatir mereka belum paham tentang bagaimana tata cara penyembelihan yang syar'i, Pak. Lihat Aisyah ragu. Apakah dibacakan bismillah atau tidak? Apa jawaban Rasulullah? Samillah wa kuli. Cukup kamu baca bismillah, ya udah makan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada asalnya bahwa seorang muslim itu pada asalnya sembelihannya apa? Halal. Sementara Aisyah di sini ragu. Dan kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh kalah oleh sesuatu yang sebutnya apa? Ragu. Iya. Nah ini pernah Umar, Pak, sedang berjalan dengan temannya. Kemudian masuk waktu sholat, ternyata ada air yang keluar dari sebuah rumah. Lalu temannya berkata, wahai pemilik rumah, beritahukan kepada kami ini air apa. Kata Umar, hai pemilik rumah, jangan beritahu. Lihat, Umar mengatakan, hai pemilik rumah, jangan beri. Kenapa? Gara-gara kamu nanya gitu susah. Udah yang penting kita lihat air ini bening, putih, enggak ada padanya tanda-tanda najis dan yang lainnya. Ya udah pakai wudu. Enggak usah kamu nanya-nanya dulu. Ini air apa, nyusahin aja kamu itu. Iya. Yeah. Ini ya apa Islam. Anjuran untuk berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, kana akhirul amraini min Rasulillah SAW tarkul wudu mimma massatin nar. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya Jarir atau Jabir, adalah akhir dari dua perkara Rasulullah, itu meninggalkan wudu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Sehingga banyak ulama menyatakan bahwa perintah atau larangan atau perintah berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api itu sudah dimansukh, yang tadinya wajib menjadi sunnah. Ya. Bolehkah sholat di musola dekat area TPU, tempat pemakaman umum? Musola itu mas di dalam TPU-nya atau di luar? Kalau itu memang bukan area perkuburan, cuma dekat aja, ya nggak masalah lah. Yang nggak boleh itu kalau musolanya di area perkuburan dan kuburan itu masuk di dalam apa? Tanahnya musola. Nah ini nggak boleh. Ya. Adapun itu cuma berdekatan aja dan itu masing-masing enggak masuk juga ke area musala, maka pada waktu itu boleh. Sudah masuk Isya belum? Sudah? Oke, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.